Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma gfir lana wa li walidayna wa li jami'i masyayikhina wa jami'i muslimin ajma'in. Qala al-imam al-hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar Asqalani rahimahullah kitabihi Bulughul Maram min Adilatil Ahkam bab al-i'tikaf wa qiyami ramadhan. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ramadhana iman. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Ini tentang keutamaan saum Ramadan. Keutamaan saum Ramadan, man saum Ramadan imanan wahtisaban. Ini hadis. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر إذا دخل العشر أي العشر الآخر من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه شد مئزره يعني maksudnya istrinya. Demikianlah hal muslimin semangat beribadah di awal Ramadan beriring dengan habis berakhirnya Ramadan, maka berakhir pula lah semangat tadi waliyazubillah, kecuali sebagian sedikit di antara yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, mereka benar dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berusaha maksimal untuk taati dengan sunnah beliau. Qala wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful ashra al-awakhir min ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaihi. Itu bahwasanya itu oleh para wali. Qala wa anha radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yatakifa sallal fajr thumma dakhala al-mu'takafahu muttafaqun alaihi. Dapat di antaranya yakni para imam empat mazhab berpendapat awal jika seorang ingin iktikaf pada 10 hari terakhir Ramadan, maka awal dia iktikaf adalah terbit fajar, tenggelamnya matahari pada hari ke-20 dari Ramadan. Itulah awal iktikafnya. Dengan beberapa alasan, diantaranya awal masuknya hari 10 terakhir Ramadan, yakni pada awal perhitungan 21 Ramadan. Dan itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Dan diantaranya adalah hadis-hadis yang lain. Adapun hadis ini, hadis Aisyah ini, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi dan yang lainnya, bahwasanya ini tidak, hadis ini dipahami, bahwasanya Rasulullah SAW memulai itikafnya semenjak terbitnya matahari pada hari ke-20, sejak tenggelamnya matahari pada hari ke-20 Ramadan. Ini beliau itikaf. Beliau memulai niat itikafnya pada saat itu. Adapun hadis ini, ya ini beliau menempati tempat khusus yang di sana beliau itikaf, ya ini setelah sholat fajar pada hari 21 Ramadan tersebut. Tempat khusus, ya ini mu'takafnya, tempat itikaf beliau. Adapun sebelum itu, dari maghrib dan seterusnya, beliau dimanapun di dalam masjid itu. Wallahu a'lam. Qala wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya la yudkhilu alayya ra'sahu wa huwa fil masjid fa urajjiluhu wa kana la yadkhulu al bayta illa li haja idza kana mu'takifan muttafaqun alaihi wal lafdhu lil bukhari. Ini bolehnya seorang mu'takif seorang yang i'tikaf untuk menyodorkan untuk disisir bagi orang yang ada di rumah dengan tetap berada di dalam masjid. Kemudian Tidak boleh seorang yang itikaf untuk keluar dari masjid kecuali dengan sebab adanya hajat yang tidak bisa ditinggalkan. Astagfirullah. Wa anha qalat in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anha qalat as-sunnatu 'ala al-mu'takifi an la ya'uda marida wa la yashhada janazah wa la yasamma imra'ah wa la yamassa imra'ah wa la yubashiraha wa la yakhruja li hajatin illa lima la budda lahu fa illa fi masjid jami' rawahu Abu Daud wa la ba'sa bi rijalihi illa anna rajiha waqfu akhirih. Yani wala i'tikafa illa bi saumin wala i'tikafa illa fi masjid jami', ini mauquf. Hadis ini hadis sahih, wallahu alam. Awalnya adalah sahih sebagaimana disebutkan di sini. Maka seorang yang i'tikaf, dia tidak menjenguk orang yang sakit ataupun menyaksikan jenazah. Demikian juga tidak mendatangi istrinya. Dan dia tidak keluar dari masjid dengan hajat apapun kecuali hajat yang labudda lahu minhu, yang memang benar-benar harus dipenuhi dengan sebab itu. Misalnya seorang yang butuh untuk berwudu sementara air tidak ada di masjid, maka boleh baginya untuk keluar sekedar untuk mengambil air untuk berwudu dan yang serupa dengan itu kondisinya. Adapun bagian akhirnya, maka ini mauquf. Dari perkataan sahabat, dan tidak ada itikaf kecuali bagi saum. Walaupun demikian, ada sebagian ulama yang berpendapat dengan apa yang disebutkan pada kalimat ini, tidak itikaf kecuali dengan saum. Namun demikian, wallahu alam. Dan tidak ada itikaf kecuali di masjid jami. Wallahu alam. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه رواه الدارقطني والحاكم والراجح وقفه أيضا. Hadis ini hadis dhaif. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang majhul. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang majhul. Dan wallahu alam, sepertinya Ibnu Hajar keliru dalam memarfukkan hadis ini. Qala wa an ibn Umar radhiyallahu anhu ma anna rijalan min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam uru lailatal qadri fil manam fi as-sab'il awakhir fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara ru'yakum qad tawata'at fi as-sab'il awakhir fa man kana mutaharriha فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. قَالَ وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ لَيْلَةُ السَّبْعِ وَعِشْرِينَ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ. Khilaf ulama terkait dengan penetapan kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Dengan beberapa pendapat, di antaranya ada yang mengatakan Lailatul Qadar terjadi hanya pada satu malam saja dari 10 malam terakhir, dan setiap tahunnya terjadi pada malam yang sama. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya Lailatul Qadar terjadi pada salah satu malam dari 10 malam terakhir dan berganti-ganti pada tahun yang satu dengan tahun berikutnya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala, dan pendapat yang lainnya, wallahu alam. Yang jelas di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan, tidak mentakyin secara tegas pada malam yang mana, tetapi menganjurkan untuk mencari pada 10 malam terakhir, terlebih pada malam-malam ganjil. وقد اختلف Wa qad ikhtulifa fi ta'yinha 'ala 40 qawlan. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar di sini, ikhtilaf ulama terkait dengan ta'yin malamnya pada sampai 40 pendapat. Auradtuha fi Fathul Bari. Naam. Beliau jelaskan di dalam Fathul Bari. Bahkan Syekh Albani berpendapat malam Lailatul Qadar ini pun berbeda dari satu negeri dengan negeri yang lain pada tahun yang sama. Wallahu a'lam. Qala wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah ara'aita in 'alimtu ayya lailatil lailatul qadri ma aqulu fiha qala quli Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Rawahul khamsah ghayra Abi Dawud wa sahahahu At-Tirmidzi wal Hakim. Hadis ini hadis sahih. Ini doa bagi orang yang mengetahui mendapati malam Lailatul Qadar. Ya Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna tanpa tambahan apapun. Seperti yang tersebar di masyarakat, Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wallahu alam. Jelas Nabi mengajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Qala wa 'an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid al-masjidi al-haram wal masjidi hadha wal masjidil aqsa muttafaqun alaihi. Ya, larangan untuk tushaddu ar-rihal kecuali pada tiga masjid ini saja. Wallahu a'lam. Demikian tidak ada disyariatkan untuk melakukan perjalanan jauh untuk menziarahi kuburan tertentu. Qala kitabul hajj. Qala babu fadlihi wa bayani man furidha 'alaihi. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لمن بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه. Ini keutamaan haji dan umrah. Umrah yang satu dengan umrah yang berikutnya. Demikian juga ibadah yang lain, salat yang satu dengan salat berikutnya, puasa yang satu dengan puasa yang berikutnya. Maka dia kafarah di antara keduanya. Kafarah bagi dosa-dosa yang di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak memiliki ganjaran melainkan surga. Qala wa 'an Aisyah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah 'ala an-nisa'i jihad? Qala na'am, 'alayhinna jihadun la qitala fihi, al-hajj wal 'umrah. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wal lafdhu lahu wa isnaduhu sahih wa asluhu fi sahih. Hadis ini hadis sahih. Wa asluhu fi sahih ay sahih al-Bukhari. Ya, ini tidak disyariatkan bagi perempuan untuk turun ke medan pertempuran, medan perang. Sebagaimana yang secara keliru dipahami oleh sebagian orang belakangan. Mereka mengira bahwasanya perempuan pun memiliki keutamaan untuk terjun ke medan perang. Tidak demikian. Bahwasanya keutamaan wanita ialah beribadah kepada Allah Taala dengan apa yang disyariatkan. Salat, puasa dan sebagainya, menjaga dirinya di saat suaminya tidak ada di rumahnya, memenuhi kebutuhan suaminya pada batas yang dia pada sebatas yang ma'ruf, pada yang sesuai dengan kemampuannya, melayani suaminya, melayani kebutuhan suaminya, serta juga di antara yang disyariatkan adalah haji dan umrah, tentunya sesuai dengan tuntunannya. Tidak disyariatkan bagi perempuan untuk turun mengangkat pedang. Sebagaimana Nabi SAW disini menjawab pertanyaan Aisyah bahwasanya apakah bagi perempuan ada jihad? Nabi mengatakan jihadnya perempuan adalah tidak ada jihad qital, tetapi jihadnya perempuan adalah haji dan umrah. Dan termasuk juga yang sebelumnya disebutkan dari pengabdian kepada suami dan sebagainya. Wallahu a'lam. Demikian juga dalam mendidik anak. Membantu suami dalam mendidik anak. Wallahu a'lam. Qala wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam arabi fa qala ya rasulullah akhbirni 'anil umrah awajibatun hiya fa qala la wa an ta'tamira khairul lak Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa rajihu waqfuhu. Hadis ini hadis dhaif. Al-Hafiz di dalam Talkhis mengatakan wa fi tashihihi nazar kathir min ajli al-Hijaj al-Hajjaj fa innal akthar 'ala tad'ifihi. Yani ada seorang rawi bernama Al-Hajjaj dan beliau adalah seorang mudallis. Dan hadis ini pun juga didhaifkan oleh Imam An-Nawawi. Karena diriwayatkan oleh dalam sanadnya terdapat rawi bernama Al-Hajjaj bin Arta'ah dan beliau ini mudallis dan hadis ini anak-anak beliau. Qala wa akhrajahu Ibnu Adi min wajhi akhar dhaif. Qala wa an Jabir marfu'an al-hajju wal umrah fariidatan. Hadis ini hadis dhaif. Ala kulli hal, Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya umrah pun termasuk hal yang wajib. Astagfirullahaladzim. Beliau beristidlal dengan firman Allah terkait dengan haji dan umrah ini, di mana Allah mengatofkan umrah kepada haji dalam satu kalimat. Kalimat yang naqis. Sehingga beliau berdalil dengan dalalatul iktiran. Ketika haji disepakati wajib, maka umrah pun demikian. Wallahu a'lam. Namun jumhur berpendapat umrah tidaklah wajib. Bahkan yang mu'tamad di dalam mazhab pun umrah tidaklah wajib. Ini dipegang oleh Syafi'iyah. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah mas sabilu? Qala az-zadu war rahilah. Ini terkait dengan firman Allah mastata'a ilaihi sabila. Terkait dengan haji mastata'a ilaihi sabila. Maka para sahabat bertanya, mas sabil, apa yang dimaksud dengan sabil? Ya ini azad, ya ini perbekalan, warrahilah, dan perjalanan atau tunggangan, ya, media yang untuk sampai seorang ke tanah haram. Rawahu Daraqutni wassahahu al-hakim warrajih irsaluhu wa akhrajahu Tirmidzi min hadis Ibn Umar aydan wa fi isnadihi dha'fun. Hadis ini pun hadis dhaif. Qala wa 'an ibn Abbas radhiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiya rukban aw rukban bir Rauha. Rauha suatu tempat yang dekat dengan Madinah. Faqala manil qaum qalu al-muslimun faqalu man anta qala Rasulullah farafa'at ilayhi imra'atun sabiyan faqalat ali hadha hajjun qala na'am wa laki ajrun rawahu Muslim. Di sini sahnya haji seorang anak kecil. Namun seorang ya bagi yang belum balig maka sekalipun dia telah melakukan haji dan hajinya sah, maka kewajiban hajinya belum lepas atas dirinya bagi yang belum balik. Wallahu a'lam. Qala wa anhu qala kana al-Fadl ibn Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'at imra'atun min Khath'am faja'ala al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi wa ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajha al-Fadl ila ash-shaqq al-akhar faqalat ya Rasulullah inna fariidata Allah على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع متفق عليه واللفظ للبخاري. Jadi menunjukkan bahwasanya seorang anak ahli waris boleh menghajikan bapaknya atau orang tuanya yang tidak mampu untuk melakukan haji dengan syarat dia telah melakukan haji terlebih dahulu. Qala wa anhu anna imra'atan min Juhainah ja'at ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qalat inna ummi nadarat an tahujja fa lam tahujja hatta matat afa ahujju anha qala na'am hujji anha ara'ayti law kana ala ummika daynun akunti qadiyatahu uqdu Allah fallahu ahaqqu bil wafa rawahu al bukhari wa anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabil hajja thumma balagha al hinsa fa alayhi ay yahujja hajjatan ukhra. Balagul hinsa, yakni sampai pada masa mukallaf. Wa ayyuma abdin hajja thumma u'tiqa fa'alaihi ayya hujja hajjatan ukhra. Rawahu ibn wa abi syaibah wal bayhaqi wa rijal husiqat illa annahu ikhtulifa fi raf'ihi wal mahfuz annahu mawquf. Dan amal berdasarkan hadis ini. Hadis ini sahih. Adapun yang marfu pun sahih dengan beberapa syawahid. Qala wa anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu wa yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahramin wa la tusafiril mar'atu illa ma'a dhi mahramin faqama rajulun faqala ya Rasulullah innam ra'ati kharajat hajjatan wa innik tutibtu fi ghazwatin kadha wa kadha faqala intaliq fa hujja ma'a ra'atika muttafaqun alaihi wa lafdhul muslim. Ini bahwasanya sekalipun untuk berhaji perempuan haruslah beserta dengan mahramnya, haruslah beserta dengan mahramnya, tidak boleh melakukan safar sendirian. Hadis sebelumnya menunjukkan apa yang telah disebutkan sebelumnya, seorang anak, seorang sobi yang melakukan haji, sah hajinya, hanya saja jika telah sampai pada masa dewasanya, dia masih memiliki wajib, kewajiban untuk berhaji. Demikian juga budak. Qala wa anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sami'a rajulan yaqulu labbaika an shubrumah. Qala man shubrumah? Qala akhun li. أو قريب لي قال هججت عن نفسك قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه رواه أبو داود وابن ماجه والصحاح ابن حبان والراجح عند أحمد وقفه. Hadis ini hadis sahih. Ini sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, bahwasanya seorang boleh berhaji untuk saudaranya dari kalangan ahli baitnya ataupun untuk orang tuanya, namun dengan syarat dia telah berhaji terlebih dahulu. Qala wa anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala inna Allah kataba alaikumul hajj faqama al-aqra'u ibn habis faqala afi kulli 'amin ya Rasulullah faqala law qultuha lawajab walawajabat al-hajj marrah fama zada fahuwa tatawwu' rawahu al-khamsah ghayra al-Tirmizi wa asluhu fi Muslim min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini haji, kewajiban haji adalah sekali seumur hidup. Adapun selebihnya maka ini bersifat tatawu. Wa naqifuna. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa sallam. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahirabbil alamin.